Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala azza wa jalla fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, adik-adik yang semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita di atas jalan sunnah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita akan memulai membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ta'lif Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, salah seorang ulama kibar fi Saudiyah yang alhamdulillah semoga Allah menjaganya sampai sekarang masih hidup. Kita langsung memasuki Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid. Kitab ini dinamakan dengan Kitab At-Tauhid. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, at-tauhidu hisnullahil a'zam. Tauhid itu adalah benteng Allah yang paling kuat, benteng Allah yang paling agung. Alladhi man dakhalah kana minal aminin. Orang-orang yang masuk mempelajari tauhid, dia akan mendapatkan keamanan. Di mana setiap diri, baik orang yang jahat maupun orang yang baik, orang kafir, munafik, fasik maupun orang-orang mukmin, semua mencari yang namanya as-sakinah, yaitu ketenangan. Maka ketika seorang muslim dia bersungguh-sungguh mempelajari satu demi satu dari bab-bab tauhid, hakikatnya dia telah membentengi diri-diri mereka dengan benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang tadi disebutkan masuk mempelajari ilmu tauhid, dia akan menjadi orang-orang yang aman, orang-orang yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maksudnya adalah kesyirikan, dan itu kezaliman yang paling besar. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore ini hingga akhirnya kelak, supaya kita istiqomah untuk mempelajari kitab tauhid. Ayat yang pertama yang diangkat oleh pengarang kitab ini adalah surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa qala Allahu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat yang besar, hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berada di atas ibadah ini, dia akan mencocoki dari apa hakikat penciptaannya. Ibadah adalah ibaratun, ataupun ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Yang dimaksud ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup dari apa-apa yang diridhoi Allah, dari yang lahir maupun yang batin. Berarti ibadah itu mencakup lahir dan batin. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah amal perbuatan. Maka nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini ibadah-ibadah hati, ya, seperti tawakal, roja berharap, khauf takut, mahabbah cinta, itu ibadah-ibadah hati. Juga ada ibadah-ibadah lisan. Kita disuruh untuk apa? Mengikrarkan kalimat syahadat diantaranya, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Juga ibadah yang sifatnya zahir, yaitu dengan anggota badan. Maka hakikatnya seorang diciptakan di muka bumi ini hikmahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk hanya sekedar makan dan minum, atau menikah, atau menumpuk-numpuk harta, atau bersibuk dengan mencari apa? Maisah, pekerjaan, atau berniaga. Itu semuanya hanya sarana. Tapi yang dimaksudkan hidup kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggunakan hati kita, lisan kita, amal perbuatan kita mencocoki dari apa yang dicintai Allah dan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inna fi dina azakallah. Maka dijelaskan di sini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini hendaknya dihafal. Mulai sekarang usahakan kitab tauhid ini dihafal. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Suatu itu kalau dimasukkan dalam hati akan menjadi kebiasaan hati. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul-betul dia yakini dengan hati. Ketika nanti dia mendengar firman Allah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hatinya bergetar, bahkan bisa bertambah keimanannya. Karena dijelaskan seorang yang beriman itu, idza dzukirullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatu zadatuhum iman. Kalau disebut asma Allah, dia bergetar hatinya. Kalau dia disebutkan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Maka ikhwidina azzakumullah, hafalkan. Iya, semampunya hafalkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Manusia adalah kita, jin adalah orang-orang ataupun makhluk yang di sekitar kita, yang dijelaskan kita tidak bisa melihat dia ataupun bisa melihat mereka. Tapi mereka wujud. Mereka ada. Mereka diciptakan dan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang dia memprogram hidupnya, dia memplanning hidupnya, dia merencanakan hidupnya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru. Seorang merancang hidupnya untuk mencari pangkat yang tinggi, untuk melakukan apa, kreativitas tinggi-tinggi untuk dunia, atau dia untuk sekolah yang tinggi supaya mendapatkan pekerjaan yang tetap, kemudian apa, mapan dalam keduniaannya. Bukan itu. Iya, Islam tidak melarang seseorang untuk apa, bekerja keras, membanting tulang, memperbaiki dunianya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Inna fidina azzakumullah. Dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizallahu taala, maudhu'u hadzal kitabi, tema ataupun judul dari kitab ini, yakni kitab tauhid. Bayanu tauhidi alladhi aujabahu Allahu ala ibadi. Tema dari kitab ini adalah kitab tauhid, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi hambanya untuk mentauhidkannya. Wa khalaqahum li ajlihi. Manusia diciptakan, jin diciptakan, mereka itu adalah untuk yang demikian itu. Wa bayanu ma yunaffihi minasyirki al-akbar. Dan penjelasan untuk manusia dan jin menafikan, tidak melakukan kesyirikan yang besar, yakni menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au yunafi kamalahu al-wajib au bil mustahab minasyirki al-asghar wal bidah. Atau agar jin dan manusia itu, mereka menafikan dari kesyirikan yang kecil ataupun kebid'ahan, dan mengerjakan yang wajib serta yang mustahab dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tugasnya manusia dan jin, tugasnya kita semua. Maka ya fidina azakullah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwasannya Allah mewajibkan kepada hambanya, diciptakan mereka adalah untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari kesyirikan yang besar. melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, melakukan yang sunnah-sunnah dari yang ditetapkan dari syariat ini, kemudian menjauhi dari kesyirikan yang kecil dan menjauhkan diri dari kebid'ahan. Nah, ini ilmu nafi'. Tidak semua orang memahami hakikat penciptaannya. Untuk apa mereka diciptakan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Beda. Orang-orang yang tahu akan tumbuh kepadanya nanti keimanan. Ya. Dengan keimanan akan tumbuh nanti padanya amal. Dia tahu dia diciptakan adalah untuk beribadah, melakukan kewajibannya, melakukan yang disunnahkan Rasulullah SAW, menjauhi kesyirikan yang baik, yang besar maupun yang kecil. Ilmu. Kemudian dengan keyakinan itu, dia berusaha untuk beribadah, beramal dengan apa yang dia ilmui. Kemudian beliau menjelaskan, wa makna kitab, karena judulnya adalah kitabu at-tauhidi. Ya, kitabu at-tauhidi. Disingkat kitabu tauhid. De. Ya. Insyaallah nanti lambat laun antum belajar bahasa Arab dan kita belajar semuanya, bisa diterapkan kaidahnya di sini. Ya. Insyaallah nanti kita jelaskan. Dan Fadilatul Syekh banyak menyebutkan kedudukan-kedudukan kata di dalam kalimat-kalimat. Bahkan ghoribul ayah atau ghoribul hadis. Ayat-ayat yang maknanya susah. Atau hadis-hadis yang lafad-lafadnya itu susah difahami. Dijelaskan oleh beliau. Makna kitab, di situ kan judulnya Kitabut Tauhid. Kitab masdar dari katabah bimakna jamaah. Kalau dalam bahasa Arab, ketika kita membuka kamus, yang dibuka adalah fi'il madinya, yang dibuka adalah bentuk lampaunya. Ya. Kitab itu adalah derivasi dari kataba. Nanti bisa dipelajari dalam ilmu sharaf. Kok bisa kataba menjadi kitabun? Dipelajari dalam ilmu sharaf. Kataba yaktubu kitaban atau kitabatan. Kalau dia menjadi asal kedudukannya, maka kitabun, karena dia marfu, dibaca dhammah akhirnya, ba'nya itu dibaca dhammah. Ya, maka beliau sebutkan bahwasanya makna kitab itu masdar daripada kataba bimakna jama'ah. Derivasi daripada kataba maknanya apa? Jamaah, yakni mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Wal kitabah bil qalam jam'ul hurufi wal kalimah. Penulisannya dengan pena, dengan mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat. Huruf dan kalimat dikumpulkan jadilah namanya kitab. Huruf dalam bahasa Arab kalau didefinisikan ke bahasa kita adalah kata bantu. Mudahnya huruf itu adalah kata bantu. Tapi dalam bahasa Arab ada dua huruf, maknawi atau ma'ani dan mabani. Huruf yang ada maknanya, ini yang menjadi kata bantu biasanya. Dan huruf mabani, huruf hijaiyah, yang terus itu saja dia dibacanya, abata dan seterusnya. Yang dimaksud di sini adalah huruf hijaiyah. Ya, karena dengan dirangkainya huruf hijaiyah disambung nanti akan menjadi kalimat seperti ini. Kalau di sini ada whiteboardnya, anda jelaskan. Kaf, ta, alif dan ba. Di situ ya. Jadi apa? Kitabun. Asal hurufnya apa? Kaf, ta, alif dan ba. Nah, kumpulan dari huruf-huruf dan kalimat ini jadilah kitab ini. Jadilah kitab ini. Ini afidina azakumullah. Nah, itu makna kitab. Sekarang kita masuk makna tauhid. Karena judulnya adalah kitabu tauhidi. Wa tauhidi masdar dari wahadah, ai ja'alahu wahidan, wal muradu bihi huna ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah derivasi dari wahadah. Wahada yuwahidu wahdah, nanti sampai kepada tauhidan. Iya. Maknanya apa? Menjadikannya wahidan, menjadikannya satu. Yang dimaksud di sini adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Tauhid itu maknanya apa? Mengesakan Allah di dalam ibadah. Berarti kalau antum ditanya, kamu lagi belajar apa? Belajar kitab tauhid. Berarti itu suatu kumpulan dari lafaz-lafaz kalimat yang di dalamnya adalah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Inna fidana azakumullah. Wa khalaqtu di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wala ihtida'. Ialah membuat sesuatu dari bukan asalnya dan tidak meniru, betul-betul mencipta. Ya, kalau seseorang dia membuat kursi, tidak bisa disebut sebagai khalaqa, mencipta. Tapi apa? Meniru. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, khalaqa. Karena apa? Enggak ada yang ditiru, enggak ada yang ditiru. Ya. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam keadaan baru. Enggak ada yang ditiru. Liya'budun al-ibadah fi lughah yakni tadzalul wal khudu. Secara bahasa ibadah itu adalah penghinaan dan perendahan diri. Perhatikan di dalam masalah definisi, biasanya para ulama sering membagi dua, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa biasanya dikembalikan kepada bahasa Arab, secara istilah biasanya dikembalikan kepada syariat Islam. Yang dimaksud dengan istilah, Naam. Ini yang mudah untuk dipahami. Ibadah secara bahasa adalah penghinaan diri dan perendahan diri. Wa syar'an ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirati wal batinah. Ini definisi-definisi yang ketika kita menghafalnya betul-betul bermanfaat nanti buat seorang hamba tersebut, atau minimal dia memahami intinya. Yang dinamakan ibadah itu adalah istilah yang mencakup dari apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Berarti luas sekali ya. Dari apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Dari ucapan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini ibadah. Nah, sehingga tadi dijelaskan ada ibadah yang sifatnya qalbiyah, ada ibadah yang sifatnya jasmani, yang zahir, zahiriyah. Ada sifatnya yang lisan. Semuanya ibadah. Yang dicintai Allah, tentu syariatnya yang paling utama. Ketika seseorang menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah, itulah ibadah. Yang sifatnya langsung kepada Allah mahdhah, atau yang sifatnya selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya bermuamalah kepada manusia. Kalau itu dicintai Allah, nanti akan menjadi ibadah, walaupun tidak ada tuntunannya. Ya, karena Rasul menjelaskan apa? Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Adapun ibadah-ibadah dalam agama ini yang ditetapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, 6. Wajib untuk dia mengesakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasul SAW. Sedangkan ibadah-ibadah yang sifatnya muamalah terkadang tidak ada di dalam syariat Allah, atau Allah tidak menentukan secara langsung tata caranya, maka ketika dia mengikhlaskan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala bisa menjadi ibadah. Karena apa? Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini khidina azakumullah. Makna secara umum ayat ini, al-makna al-ijmaliyu li ayati anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insan wal jin illa liya aw li ibadatihi. Bahwasannya Allah menghabarkan di dalam ayat ini, sungguhnya tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyya bayanun lil hikmati fi khalqihi. Dan di dalamnya sebagai penjelasan hikmah diciptakan mereka, jin dan manusia. Khalqihim itu kembali kepada jin dan manusia. Falam yarid minhum ma turiduh asadah min abidiha minal i'anati lahum birrizki wal it'am wa innama aradal maslahah lahum. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan balasan dari para hambanya, sebagaimana seorang tuan yang ingin balasan dari budaknya. berupa bantuan ataupun rizki ataupun makanan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia adalah untuk kemaslahatannya. Bahkan Allah yang memberikan apa? Makan dan minum, memberikan rizki kepada mereka. Ini hadirin azakumullah. Baik kepada manusia yang kafirnya, manusia yang munafiknya, manusia yang fasiknya, manusia yang mukminnya atau muslimnya, semua diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak mengharapkan dari mereka sedikit pun atau sesuatu apapun. Iya. Ini untuk urusan rizki. Nah, maka ya fidina azakullah, setan pun beriman di dalam rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi izatika, demi keagunganmu, kebesaranmu, ketinggianmu ya Allah, beriman. Orang-orang kufar juga demikian. Wa in sa'altahum ma khalaq man khalaqas samawati wal ard wa yaquluna Allah. Ketika apa? Dia ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia jawab, Allah. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang munafik, semua mengakui fitrahnya di dalam hatinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan segalanya ini. Akan tetapi yang membedakan mereka adalah ketundukan mereka di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta pengagungan mereka dalam sifat dan asmanya. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia, kaum muslimin terkhusus, hendaknya mereka memahami bahwasannya ketika mereka mau tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari perintah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang bedakan mereka dengan setan dan orang-orang kufar. Iya. Ini afidina azakumullah. Wa munasibatul ayah lil bab, hubungan ayat ini dengan bab at-tauhid, annaha tadulu ala wujubi tauhid, di sana menunjukkan bahwasanya wajibnya seorang untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi huwa ifradullah bil ibadah, yang dimaksudkan di situ adalah mengesakan Allah dalam ibadah, di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma sifatnya. Tidak hanya sekedar ibadah, tapi harus dia tunduk dengan apa yang ditetapkan Allah, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Iya. Li'annahu ma khalaqal jin wal ins illa li'ajli dhalik. Karena sungguhnya tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma yustafadu minal ayah. Sekarang Syekh Al-Fauzan hafizullah menjelaskan apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, wujubu ifradillah bil ibadah ala jami'il taqalain al-jin wal-ins. Wajibnya mengesakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh dua makhluk, yakni jin dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Wajib mereka untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, hatta jin. Ya, makanya ketika seseorang raqi, seorang yang meruqyah, dianjurkan untuk mendakwahi jin tersebut supaya mereka masuk Islam dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, wajib bagi jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bayanul hikmati min khalqi jin wal ins, penjelasan tentang hikmah diciptakan jin dan manusia, yaitu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini direnungi, kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar nyari uang, sibuk dengan dunia, mencari makan, ya, menghidupi keluarga, bukan itu. Tapi intinya adalah untuk ibadah. Itu semua sarana. Dan itu bagian dari ibadah kalau sesuai dengan apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Kalau tidak, itu adalah bisa jadi menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan di antara pembagian syirik, ya, di antaranya adalah kecintaan-kecintaan yang melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anal khalaq atau anal khaliqah. Walladhi yastahaku al-ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Sungguhnya al-khaliq dialah yang berhak untuk diibadai, bukan selainnya. Dari orang-orang yang tidak bisa mencipta, yang bisa mencipta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak diibadai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadha ar-radun ala ubadil asnam wa ghairiha. Dan di dalam ayat ini juga sebagai bantahan bagi penyembah berhala-berhala atau yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang menyembah selain Allah, batil. Apapun agamanya. Walaupun dia mungkin mengaku Islam. Kalau dia menyembah selain Allah, batil. Penyembah-penyembah berhala atau yang lainnya terbantahkan dengan satu surat ini. Satu ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bayanu ghina Allah Subhanahu wa taala an khalqihi wa hajati al khalqi ilai li'annahu huwa al khaliq wa hum makhluqun. Penjelasan bahwasanya Allah itu maha kaya. Kekayaan Allah Subhanahu wa taala dari para hambanya. Dan para hambanya memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu miskin, hamba itu dhaif. Hari ini dia sakit ini, besok dia sakit itu. Hari ini dia kurang ini, besok dia kurang itu. Hari ini dia mengeluh ini, besok dia mengeluh itu. Innal insana khuliqa halu'a, idza masahu syarru jazua, wa idza masahu khair manua, illal musallin, ila akhir ayat. Manusia diciptakan dalam bentuk penuh dengan keluh kesah. Tidak pantas mereka diibadai. Atau makhluk-makhluk yang lain, tidak pantas mereka diibadai. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun. Sampai dijelaskan, walaupun setipis kulit kurma yang warna putih, tidak bisa mereka memberikan mudarat dan manfaat. Ya, justru manusia yang mereka lemah, diciptakan dalam keadaan serba berkeluh kesah, kekurangan, hendaklah mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal khaliq, karena Allah adalah khaliq, wa hum makhluqun, mereka manusianya seorang makhluk. Ya. Maka seorang makhluk sudah menjadi ketetapan butuh kepada sang khaliq. Yang kelima, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Penempatan adanya hikmah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah itu mencipta. Allahu al-khaliq. Allah itu maha mencipta. Naam. Ini ayat pertama yang kita bahas dalam kesempatan ini. Ya, sedikit akan tapi ketika kita meyakininya kemudian mengamalkannya akan menjadi manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Secara gamblang bahwasannya ayat ini menunjukkan hidup kita dari kalangan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas-aktivitas yang lain itu sarana saja. Maka kita arahkan dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari umur-umur kita untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam sebuah hadis, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang dan amal-amalnya adalah baik. Nah, insyaallah itu kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maghrib, kalau ada yang mau tanya, apa tuh? Keempat ya, ketiga ya. Wafi, fafi ya. Maka di dalam ayat ini, wafi hadza ya. Maka di dalam ayat ini, rozun sebagai bantahan ala ubadil asnami wa ghairiha, atas orang-orang yang menyembah berhala atau yang semisal dengan mereka. Ya, ayat ini membantah mereka. Karena dalam ayat ini tadi dijelaskan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Berarti dibantah dengan ayat ini. Ya, dibantah dengan ayat ini. Ayat ini menunjukkan apa? Untuk manusia itu beribadahnya kepada Allah. Tapi kenapa mereka menyembah berhala-berhala, atau menyembah api, atau menyembah matahari dan seterusnya? Nah, ini afidina insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.